kasih. Bagaimana harus setulusku terima, sedang hatimu masih miliknya. Setelah ku tahu, akhirnya ku jadi ragu. Segala rasa cinta dan kasih sayangmu, sungguh ku tak mau melukai hatinya, berampas dirimu untuk menjadi kekasihku. Sayangmu.